إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab At-Tauhid. Di pertemuan yang lalu telah kita selesaikan penjelasan dari musannif rahimahullah pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau peringatkan terkait dengan fitnah ittikhadul quburi masajid, menjadikan kuburan para nabi atau kuburan orang-orang saleh sebagai masjid, di mana perkara tersebut merupakan perkara yang diharamkan, mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pelakunya sebagai seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di pertemuan yang lalu telah dipelajari beberapa kalam a'immah terkait dengan hukum sholat pada beberapa tempat, hukum sholat di sekitar kuburan, hukum sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan, hukum sholat di masjid yang dikuburkan atau dimasukkan kuburan di dalamnya, dan hukum sholat di masjid yang di sekitarnya itu ada kuburan satukah atau beberapa. Dan telah disebutkan penjelasan penting dari a'immah, penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, demikian pula Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah dan yang lainnya rahimahumullah, yang menjelaskan tentang beberapa ketentuan-ketentuan penting terkait dengannya. Perkara itu perkara yang butuh dipelajari, difahami, agar kemudian kita tidak salah dalam mengambil sikap atau menerapkan hukum. Nah, kita lanjut pada nas berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa li muslimin an jundub ibn abdillah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahima khalilan wa la kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. faqad naha anhu fi akhiri hayatihi annahu idza innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu wa salatu indaha min dhalik wa in lam yubna masjidun wa huwa ma'na qawliha khushi an yuttakhadha masjidan fa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan wa kullu mawdi'in qusidatis salatu fihi faqad ittukhidha masjidan bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan kama qala sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Nah, ini nas yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. Beliau mengatakan dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum beliau wafat. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 5 hari sebelum beliau wafat, menunjukkan ini termasuk hadis-hadis terakhir menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus menunjukkan kepada kita ini termasuk perkara yang penting, yang beliau anggap penting untuk diketahui, difahami dan diamalkan oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwa seseorang tatkala akan berpisah atau meninggalkan yang lainnya, orang yang ditinggal biasanya akan memberikan, atau orang yang akan berpisah biasanya akan memberikan pesan-pesan penting, pesan-pesan yang dibutuhkan, yang dia anggap itu merupakan perkara yang terpenting dari sekian perkara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sebelum meninggal memberikan pesan-pesan penting. Di antara pesan-pesan tersebut apa yang disebutkan oleh Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini, di mana 5 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan ini. Wa huwa yaqul, dan beliau bersabda, inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalilun. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah dari aku memiliki khalil dari kalian. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengangkat Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai khalilnya. Seandainya aku boleh mengangkat atau menjadikan dari umatku ini sebagai seorang khalil, sungguh aku akan angkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalilku. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, dahulu mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian dari melakukannya. Hadis dalam riwayat al-Imam Muslim. Lalu musannif rahimahullah melanjutkan dengan memberikan keterangan, maka sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam telah melarang perkara ini di akhir kehidupan beliau, di akhir hayatnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga dalam kondisi menghadapi sekarat, beliau melaknat orang yang melakukannya, yakni pada hadis sebelumnya, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara takhadhu qubur anbiya'i masajid. Dan juga melaknat orang yang salat di sisi kuburan meskipun tidak dibangun masjid padanya. Dan itu makna dari sabda, dari perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dikhawatirkan ketika kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditampakkan, maka dikhawatirkan akan dijadikan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Sesungguhnya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka tidak membangun di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid. Mereka tidak membangun masjid di sekitar kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi sudah ada sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau tidak dikuburkan di dalam masjid, tetapi beliau dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, berdasarkan hadis Ibn Abbas, para sahabat menguburkan di situ karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan tidaklah ada satu nabi pun kecuali ia akan meninggal di tempat ia meninggal di tempat yang ia menyenangi untuk dikuburkan di tempat tersebut. Nah, maka dikuburkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah. Berarti masjid sendiri, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sendiri, terpisah. Maka kata beliau, sesungguhnya sahabat mereka tidak membangun di sekitar kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid. Dan setiap tempat yang ditujukan salat, diniatkan atau diinginkan dikerjakan suatu salat di situ, maka itu telah kuburan itu telah dijadikan sebagai masjid. Nah, setiap tempat yang seseorang salat di tempat tersebut, berarti dia telah menjadikan tempat itu sebagai masjid, sebagai tempat sujudnya. Bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Bahkan lebih umum lagi, setiap tempat yang dia salat di situ, maka dia telah menjadikan tempat itu sebagai tempat salatnya, tempat sujudnya, sebagai masjidnya. Masjid dengan pengertian tempat salat, tempat sujud. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada umat ini dibanding dengan umat-umat sebelumnya, diutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan nabi-nabi sebelumnya, maka dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat salat dan sebagai alat bersuci, masjidan wa tahura, sebagai tempat salat. Yakni boleh salat di bumi ini di mana saja jika dia tidak mendapati masjid bagi kaum lelaki yang telah balik. Jika dia tidak mendapati masjid di sekitarnya ketika telah hadir waktu salat, maka dia boleh salat di manapun selama tempat itu bukan tempat yang terlarang dalam istilah dalam syar'i. Maka bumi ini telah dijadikan untuk umat ini sebagai masjid dan alat bersuci. Taib, ini yang disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala. Kita baca penjelasan dari penulis kitab. Qala syarih, berkata syarih, qauluhu an Jundub ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu ai ibnu Sufyan al-Bajali, yani Jundub ibn Sufyan ibnu Abdillah, wa yunsabu ila jaddihi, beliau dinisbahkan kepada kakeknya. Ya, nah, boleh seseorang itu menisbahkan dipanggil atau dinisbahkan dia kepada kakeknya. Nah, seperti misalnya Ahmad ibn Hanbal, ya, Ahmad ibn Abdullah ibn Hanbal rahimahullahu taala. Sama di sini Jundub ibn Abdullah, yakni Jundub ibn Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sahabiyun masyhur mata ba'da 60. Sahabi yang masyhur, beliau meninggal setelah tahun 60 Hijriah. Qauluhu inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun. Dalam hadis disebutkan Nabi SAW beliau menyatakan, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah dari aku memiliki khalil dari kalian. Yakni Nabi SAW, ai amtani amma la yajuzu li an af'alahu. Yakni aku mencegah diri dari melakukan sesuatu yang tidak boleh aku kerjakan. Yakni dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengangkat seorang sahabat pun sebagai khalil beliau. Ya, itu yang beliau tidak mengerjakannya. Beliau tidak boleh melakukannya. Nah, namun dari sisi berseberangan, dari sisi para sahabat, boleh bagi mereka untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, yakni secara tersendiri, ya. Nah, secara tersendiri, tidak berbalikan. Nah, secara tersendiri, dan itu didapati dalam banyak perkataan sahabat radhiyallahu anhum. seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seperti Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mereka menyatakan dalam hadisnya, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Kekasihku, yakni khalilku sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mewasiatkan kepadaku tiga perkara. Yakni sahabat menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, itu dibolehkan. Tetapi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibolehkan untuk menjadikan sahabatnya sebagai khalil. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inni abrau ilallah an yakuna li minkum khalilun ay amtani amma la yajuzu li an af'ala." Yani aku tidak boleh aku mencegah diri dari melakukan sesuatu yang tidak boleh aku kerjakan, yakni menjadikan atau mengangkat khalil dari kalangan seorang sahabat, para sahabatnya. Wal khulla fawqal mahabbah, khulla ini di atas tingkatan dari mahabbah, ya, kecintaan. Nah, mencintai. Nah, mahabbah itu punya banyak tingkatan, ya. Yang tertingginya adalah khulla. Wal khalilu huwal mahbub ghayatul hubbi. Al khalil maksudnya yang dicintai pada puncak kecintaan. Ya. Mustaqun minal khallati bi fathil kha. Ini diambil dari suku kata khallah. Ya. Wa hiya takhallulul mawaddati fil qalbi. Ya, yaitu kecintaan yang memenuhi hati. Kama qala syair, sebagaimana perkataan seorang penyair, "Qattakhallaltu maslakar ruhi minni wa bidza summiyal khalilu khalila." Nah, ini bait syairnya. Hadza huwa sahihu fi ma'naha kama dzakarahu Syekhul Islam wa Ibnu Qayyim wa Ibnu Katsir wa ghairuhum rahimahumullah. Dan ini yang sahih yang menyebutkan tentang makna khullah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir dan yang lainnya rahimahumullah. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi, "Wa inna ma kana dhalika li anna qalbahu sallallahu alaihi wasallam qad imtala'a min mahabbatillahi wa ta'dhimihi wa ma'rifatihi fala yasau khullata ghairihi." Berkata Imamul Qurtubi rahimahullah, kenapa Nabi SAW tidak mengangkat seorang dari kalangan sahabatnya sebagai khalilnya? Beliau mengatakan hal itu terjadi dikarenakan kalbu Nabi SAW telah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, pengagungan kepadanya, dan pengenalan terhadap kebesaran Allah, sehingga tidak lagi memiliki tempat, ya, untuk memasukkan kecintaan yang lainnya, khullah yang lainnya dari kalangan para sahabatnya. Nah, ini khalil atau khullah. Nah, seperti itu. Beda dengan al-mahabbah, tingkatan di bawahnya. Nah, Nabi SAW sebagaimana nanti akan disebutkan, beliau mencintai mencintai para sahabatnya. Bahkan beliau menyebutkan beberapa nama-nama, ya, dari kalangan para sahabatnya, dan beliau naskan bahwa beliau mencintai mereka. Itu, ya, mahabbah. Naam, kecintaan pada tingkatan hub, ya. Naam. Tidak pada tingkatan khullah, karena itu tingkatan yang tertinggi. Qauluhu fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menjadikanku, mengangkatku sebagai khalilnya. Fihi bayanun annal khullata fawqal mahabbah. Di sini terdapat penjelasan bahwa khullah, ya, itu di atas tingkatannya dari mahabbah. Khullah itu yang di atas, ya. Nah, makanya Nabi SAW sifat yang paling tepat, ya, seperti sifat yang paling tepat diberikan kepada beliau seperti sifat yang disifatkan atau disifati kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, yaitu Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Naam, ya. Qala Ibnu Al-Qayyim, berkata Ibnu Al-Qayyim rahimallahu, wa amma ma yadhunnuhu ba'dul ghalithin min anna al-mahabbata akmalu min al-khullah wa anna Ibrahim khalilullah wa Muhammadan habibullah fa min jahlihim. Berkata Ibnu Al-Qayyim rahimallahu, adapun apa yang telah disangka oleh sebagian orang yang keliru, yang salah menyangka bahwa kecintaan al-mahabbah itu lebih sempurna, lebih sempurna dari mahabbah, dari khullah, bahwa al-mahabbah, kecintaan yang tingkatnya mahabbah, lebih tinggi dan lebih sempurna dari al-khullah, ya. Dan mereka mengatakan bahwa Nabi Allah Ibrahim itu khalilullah, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu habibullah. Kalau terjemahannya sama-sama kecintaan, kecintaan Allah, kecintaan khalilullah, kasih Allah, habibullah, kecintaan Allah, ya. Sama-sama pada makna kecintaan. Perkataan atau persangkaan mereka ini, famin jahlihim, itu karena ketidaktahuan mereka terhadap makna dan tingkatan keduanya. Fa innal mahabbata ammatun wal khullatu khassatun. Wal khullatu khassatun. Sesungguhnya mahabbah itu lebih umum dan khullah itu lebih khusus. Ya. Nah. Khullah itu lebih khusus. Wahia nihayatul mahabbah, khullah itu pun tertinggi dari mahabbah, ya. Nah, makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di banyak tempat bahwa Allah mencintai beberapa sifat-sifat dari makhluk, dari manusia ini, dari makhluknya. Yuhibbus sabirin, yuhibbul mutatahirin, yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, Allah mencintai orang-orang yang bersabar, Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Nah, dengan mahabbah, yuhibbu, ya, karena sifatnya lebih umum, tingkatannya di bawah dari tingkatan khullah. Nah, waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Allah qad ittakhadahu khalilan wa nafa an yakuna lahu khalilun ghairu rabbih. Dan bahwa Nabi SAW telah beritakan bahwa Allah SWT telah mengangkat beliau sebagai khalilnya, dan beliau menafikan bahwa beliau SAW memiliki khalil selain Rabbnya. Ma ikhbarihi yuhibbuhu bihubbihi li Aisyah wa li abiha wa li Umar ibn al-Khattab wa Muad ibn Jabal wa ghairihim radhiyallahu ta'ala anhum. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan bahwa beliau mencintai istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mencintai ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau juga memberitakan bahwa beliau mencintai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Muad bin Al-Jabal radhiyallahu taala anhu, dan yang lainnya dari kalangan para sahabatnya radhiyallahu taala anhu. Berarti mahabbah, kecintaan itu lebih umum, berbeda dengan khullah, lebih khusus, ya. Tidak setiap orang, ya, boleh, ya, untuk mendapatkan gelar khalil, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari setiap orang, ya, dari siapapun. Naam. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan, tidak mengangkat seorang khalil pun dari kalangan sahabatnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat atau menjadikan beliau sebagai khalilnya. Wa aidan fa inna Allah yuhibbut tawwabin. Ditambah lagi, semakin menguatkan hal itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan bahwa Allah mencintai at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang mensucikan atau membersihkan diri. Wa yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Wa khullatuhu khasatun bil khalilain, sementara khullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, khullah pada tingkatan khullah itu lebih khusus atau dikhususkan kepada dua khalilur rahman, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini makna khullah. Qauluhu, sabda Nabi SAW, walau kuntu muttaqidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Sabda beliau, kalau boleh aku menjadikan dari umatku ini seorang khalil, niscaya pasti orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini menunjukkan begitu besar kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sekaligus menunjukkan kepada kita keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, fihi bayanu anna Siddiq afdalus sahabah. Hadis ini menjelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu merupakan sahabat yang paling afdal. Dan itu isyarat dari Nabi SAW. Khilaf apakah isyarat ataukah nas, ya, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu akan menggantikan Nabi SAW menjadi khalifah setelah beliau alaihi salatu wasallam meninggal. Nah, terjadi khilaf di kalangan ahlul ilmi, ya, apakah itu isyarat atau itu nas. Yang jelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu afdalu as-sahabati afdalu hadhihi al-ummah ba'da rasul alaihi salatu wasallam. Beliau adalah umat terbaik, manusia terbaik setelah Rasulullah alaihi salatu wasalam di umat ini. Wa fihi ar-raddu 'ala rafidhati wa 'ala al-jahmiyyati wa huma syarru ahli al-bid'ah wa akhrajahum ba'du as-salafi min as-sintaini wa sab'ina firqatan. Hadis ini pula membantah kaum rafidhah dan kaum jahmiyah, ya. Nah, kaum Rafidhah dan kaum Jahmiyah. Nah, kaum Rafidhah yang mereka mengkafirkan mayoritas para sahabat termasuk Abu Bakar As-Siddiq dan Aisyah, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, dan mayoritas sahabat. Nah, demikian pula di sini terdapat bantahan terhadap, ya, Al-Jahmiyah, firqah atau kelompok sekte yang menyimpang, yang mereka menafikan sifat-sifat Allah. Mereka menafikan sifat-sifat Allah. Ahlus sunnah menetapkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, karena Allah yang lebih mengetahui dirinya daripada makhluk. Kalau Allah tetapkan dalam Al-Quran Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, maka kita tetapkan Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Qul idu Allah aw idu Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Nama yang mana saja yang kalian berdoa dengan mengucapkannya, maka Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang mulia yang terkandung sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Ketika seorang berdoa, ya rahma, ya rahim, irhamni, ya Allah yang maha pemberi rahmat, rahmatilah diriku. Ya ghaffar, ya ghafur, atau ya ghaffar, ighfirli. Ya Allah yang maha penerima-nerima, yang maha pemberi ampunan, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanku. Nah, terkandung padanya sifat-sifat yang mulia. Nama-nama mana saja yang seorang berdoa dengan mengucapkannya dari nama-nama Allah yang Allah tetapkan atau yang disebutkan oleh Nabi SAW. Allah memiliki nama-nama yang husna, silakan. Demikian pula sifat-sifat Allah. Kalau Allah menyatakan dalam Al-Quran sifatnya, maka kita tetapkan sifat tersebut. Ketika Allah menyatakan wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang bersabar, maka kita tetapkan Allah mencintai orang-orang yang bersabar karena Allah telah beritakan. Kalau Allah menyebutkan dalam Al-Quran yuhibbul mutatahirin, Allah mencintai orang-orang yang bersuci, membersihkan diri, maka kita tetapkan sifat itu. Kalau Allah nyatakan dalam Al-Quran ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa tsumma istawa 'alal 'arsyi, kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya, maka kita tetapkan sifat itu sebagaimana yang Allah tetapkan. Tidak menafikan, tidak merubah maknanya, tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk-Nya, tidak menebak-nebak, menerka-nerka bagaimana wujud sifat-sifat tersebut. Tidak. Kita tetapkan makna tersebut karena memang Allah SWT menyebutkan lafaz itu. Adapun hakikatnya, Allah yang tahu tentang sifat-sifatnya, hakikat sifat-sifatnya. Kita tetapkan seperti yang Allah SWT tetapkan. Maka Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah terbantahkan dengan hadis ini. Wahuma syarru ahlil bidah, dan kedua firqah ini merupakan kelompok ahlil bidah yang paling jelek. Bahkan sebagian salaf mengeluarkan mereka dari 72 kelompok yang terpisah atau terpecah dari jalan yang lurus yang dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang boleh beritakan wasataftariqu hadhil umma ala 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidah na'am wa hiya al-jama'ah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Na'am, seluruhnya terancam di neraka kecuali satu, yaitu al-jama'ah. Dalam riwayat yang lain, ma'ana 'alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu siapa saja yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, yang dia mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam mengamalkan Islam, dalam meyakini, mengamalkan, menjalankan agama Islam, itu yang selamat. Berarti sisanya terancam, ya. Karena terjatuh ke dalam hal-hal yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata para ulama, kelompok-kelompok ini yang menyelisihi jalan yang lurus yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu selain Rafidhah dan Al-Jahmiyah. Kalau Rafidhah dan Al-Jahmiyah sudah keluar dari itu, sudah bukan dalam kategori millah, ya. Karena keyakinan mereka telah sangat menyelisih dan menentang apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari prinsip-prinsip, ya. Demikian pula Al-Qur'an telah menyelisih Al-Qur'an. Allah nyatakan Al-Qur'an itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikir Al-Qur'an dan kami yang akan menjaga, memeliharanya. Rafidhah mengatakan Al-Qur'an sudah berubah, sudah ada penambahan atau pengurangan, bertentangan dengan Al-Qur'an, membantah dan menyelisihi nas dari Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Dan mengingkari satu ayat dalam Al-Quran. Dia tahu, dia baca, dia tahu, tapi dia ingkari, menyebabkan terlepas iyadan billah dari agama. Nasallallahu alaihi wa sallam. Kita pelajari agar kita menjaga diri kita dari terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Wa bisababi rafidati hadatsa syirku wa ibadatul qubur. Dan disebabkan rafidah inilah terjadilah muncullah kesyirikan dan penyembahan terhadap kuburan. Ini firqah yang dikenal sebagai pembawa dan pencetus pelopor terjadinya kesyirikan dan penyembahan kepada kuburan. Wahum awwalu man bana 'alaihal masajid, dan mereka adalah kaum yang pertama kali membangun masjid-masjid di atas kuburan. Naam, qalahul musannif, ini dikatakan oleh musannif rahimallah, dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman, wa huwa kama qala bila raib, dan itu tidak diragukan lagi seperti yang disebutkan oleh musannif. Naam, bahwa mereka yang memang pertama kali membangun masjid di atas kuburan menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wal asafus syadid, mereka mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tetapi amalan menyelisihi pengakuan kecintaannya. Amalan kesehariannya berbeda dengan pengakuan kecintaan. Naam. Kalau mengaku, setiap orang bisa mengaku, tetapi yang membuktikan benar tidaknya adalah amalan. Wa fihi isyaratun ila khilafati Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Hadis ini juga terdapat isyarat kepada kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Ya. Tentang Abu Bakar menjadi khalifah sepeninggal Nabi SAW, sepakat para ulama, sepakat ijma' para sahabat radhiyallahu ta'ala. Nah, hanya saja mereka berselisih dari sisi, dari bentuk, apakah sekedar ijma' saja kesepakatan para sahabat bahwa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, atau ijma' disertai sebelumnya nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, semacam hadis ini. Semacam hadis ini, ya. Nah, sebagian ulama mengatakan itu isyarat dari Nabi SAW. Sebagian menyebutkan itu nas, petunjuk dari Nabi SAW dan nas dari beliau bahwa Abu Bakar As-Siddiq yang harus menjadi khalifah setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Nah. Lianna man kanat mahabbatuhu li syakhsin ashadda kana aula bihi min ghairihi. Karena sesungguhnya setiap kali atau siapapun yang kecintaannya kepada seseorang itu lebih sangat besar, maka orang itu akan lebih utama daripada orang lain, karena dia yang paling dicintai. Waqad istakhlafahu ala salati bin nas. Nabi SAW telah meminta Abu Bakar untuk mengganti beliau menjadi imam salat para sahabat. Ya. Nah, Nabi SAW telah memerintahkan muru Abu Bakar li yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam memimpin manusia untuk salat jamaah. Tatkala Nabi SAW dalam kondisi sakit, sakit parah. Naam. Wa ghadiba sallallahu alaihi wasallam lamma qila yusalli bihim Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika dikatakan yang akan memimpin salat itu Umar radhiyallahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, menunjukkan pengingkaran beliau. Wa dzalika fi maradhihi alladhi tufiya fihi shalawatullahi wa salamu alaihi. Dan itu terjadi saat beliau sakit, yang dengan sebab itu beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal. Wasmu Abu Bakar, dan nama dari Abu Bakar Abdullah bin ibnu Uthman ibnu Amir ibni Amr ibni Ka'ab ibni Sa'd ibni Taimi ibni Murwah as-Siddiqul Akbar. Nama beliau adalah Abdullah. Jadi kalau ditanya siapa nama Abu Bakar, nama beliau adalah Abdullah bin Uthman Abu Quhafa ayahnya Abu Bakar itu Utsman, Utsman ibn Amir. Abdullah ibn Utsman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taimi bin Murwah as-Siddiqul Akbar radhiyallahu ta'ala anhu wa an abihi. Khalifah Rasulullah SAW, beliau adalah khalifah Rasul SAW wa afdalus sahabati bi ijma'i man yutaddu bi qawli min ahli ilmi. Dan beliau adalah sahabat yang paling afdal berdasarkan ijma' ahlul ilmi yang teranggap ucapannya. Mata fi jumadil ula sanata talasin salatata asyar. Beliau meninggal atau wafat di bulan Jumadil Ula pada tahun ke-13. Walahu talasun wasituna sanatan radiyallahu talan. Dan beliau berusia 63 tahun saat wafat radiyallahu ta'ala anhu. Nah, taip, masih tersisa beberapa penjelasan beliau, insyaallah kita pelajari di kesempatan yang lain biiznillah. Wallahu a'lamu bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji berikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.